تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Siam karya Imam Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki halaman 97. Kita beliau di sini babu marwa atau marwiya fi man kana yasrudu siyam min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min at-tabi'in. Bab apa yang diriwayatkan tentang siapa-siapa saja yang melakukan puasa setiap hari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para tabi'in. Ini pasal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana para as-salaf rahimahumullahu taala terkait dengan masalah puasa setiap hari. Ada beberapa istilah ya di perjalanan. Ada namanya saumud dahar. Saumud dahar itu artinya puasa sepanjang tahun. Jadi maksudnya setiap hari dia berpuasa, saumud dahar. Dari sudut lafaz, saumud dahar itu dia berpuasa setiap hari, termasuk hari yang dilarang berpuasa. Nah, kalau itu yang diinginkan oleh kata saumud dahar, tentunya itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena ada 5 hari dalam setahun haram berpuasa menurut kesepakatan ulama. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari di Ayyamut Tashrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu 5 hari dalam setahun haram berpuasa. Kalau saumud dahar masuk di dalamnya 5 hari ini, pengharamannya jelas tidak boleh. Tapi kalau tidak termasuk 5 hari, setiap tahun kecuali 5 hari, ini yang letak silam pendapat di tengah ulama. Apakah boleh, apakah makruh, ataukah haram? Ataukah haram? Baik. Istilah yang kedua ada namanya sardus saum. Ini yang dipakai oleh penulis bahasa di sini. Yasrud as-siyam. As-sard itu artinya dia melakukannya kontinu. Langsung sekaligus gitu. Dia puasa setiap hari juga. Cuman kata sard itu bisa sekaligus beberapa hari dan bisa sekaligus satu tahun. Karena itu sudah berlalu ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau berpuasa sampai Aisyah berkata, kami menyangka beliau tidak pernah berbuka, puasa setiap hari. Itu sardus saum juga namanya. Tapi beliau kadang tidak puasa sampai kata istri-istrinya, kami sangka beliau tidak pernah puasa karena buka terus. Jelas ya? Itu kadang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam sardus saum. Dan itu posisi kadang diperlukan. Iya, sebagaimana yang saya telah terangkan, puasa itu ibadah tidak ada yang semisal dengannya. Dan kadang seorang itu dia perlu untuk kondisi tertentu dia puasa setiap hari. Ada hal-hal tertentu yang dia perlukan untuk menata diri dan jiwanya. Kemudian yang kedua, ada sardus saum, mereka maksudkan setiap hari dia puasa, sama dengan istilah puasa ad-dahar. Iya. Dan ini yang dipakai oleh penulis di sini, zahirnya ke mana yang kedua ini, walaupun mana yang pertama di riwayat-riwayat mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan. Hanya saja kalau kita lihat dari atharnya, nanti akan datang dari Umar. Umar itu beliau 2 tahun sebelum meninggal puasa setiap hari. Iya. Jadi sebelumnya tidak. Tapi 2 tahun sebelum meninggal beliau puasa setiap hari. Baik. Yang jelas kalau kita masuk ke dalam hukum shaumud dahar, puasa setiap hari selain dari 5 hari yang diharamkan, itu tadi silam pendapat di tengah para ulama. Boleh atau tidak. Apakah boleh atau tidak. Dan Allah alam ya, dari para ulama kita ada yang mentarjih. Asalnya di dalam hal ini yang dilihat adalah keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi melarangnya. Ya. Nabi berkata tentang orang yang puasa tiap hari, la shoma wala aftar. Tidak dianggap berpuasa, tidak dianggap berbuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasanya Nabi Daud. Adapun sebagian sahabat yang puasa setiap hari, mungkin belum sampai kepada mereka perintah atau hadis Nabi tentang itu. Itu alasan yang pertama. Dan mungkin saja mereka melakukan hal itu untuk suatu kondisi tertentu untuk mereka, bagi mereka. Seperti itu, tadi saya terangkan ya, bahwa kadang Nabi puasa beberapa hari sekaligus. Ada makna kadang diperlukan. Iya. Jadi ini kesimpulannya ya, dalam fikih memahami di dalam bab ini. Dan penulis sebagaimana kebiasaannya, beliau berpegang dengan jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Makanya beliau bawakan riwayat-riwayat seputar hal tersebut.